Ya. Sudah kita sebutkan untuk bisa menghitung waktu pertama pendekatannya. Ya. Usai sholat subuh dihitung sampai waktu Jumat ada berapa jam. Jika kalau subuh selesai jam 5, ya, kemudian Jumat jam 12, berapa jam? 7 jam. 7 jam dibagi 5. Ya, maka antum akan dapati waktu yang pertama. Ya. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan unta? Kemudian kita beranjak jam 11 lebih. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh dari bagian-bagian yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula dalam hadis yang lainnya, bagaimana hasungan untuk kita bisa mengajak, bisa menunjukkan kebaikan, kebenaran, al-haq kepada orang lain. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, demi Allah, jikalau ada seseorang yang dia mendapatkan hidayah karena sebab engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Kenapa? Karena tadi unta dalam berbagai macam kegiatan dan keberadaan orang Arab sebagai lambang kekayaan mereka. Unta yang memiliki punuk dua, unta yang merah, yang itu jarang dan jarang ditemukan. Unta yang merah. Jikalau ada, mahal harganya. Melebihi kiai selamat. Ya. Tapi melebihi kerbau yang bule. Ya, selamat ini kerbau bule. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga fahrisu barakallahu fikum, bersemangat untuk duduk di masjid mendapatkan keutamaan ini. Ya. Di rumah mungkin ya, banyak urusan, banyak perkara, ngumat, puyeng, ya, ini dan itu. Duduk beranjak ke masjid ingin mendapatkan keutamaan ini, subhanallah. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan ini. Qala habibullahu taala rawa Abu Dawud an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, demikian pula Al Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Isma'il. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku duduk bersama suatu kaum, aku duduk bersama sekelompok manusia, kemudian mereka dan aku mengingat Allah Subhanahu wa taala dari mulai salat pagi, ya, salat subuh sampai terbitnya matahari, ya, seusai salat subuh dilanjutkan sampai terbitnya matahari, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir wirid setelah salat subuh dilanjutkan dengan zikir pagi, dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya sampai menjelang terbitnya matahari, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, dibandingkan dengan aku membebaskan 4 dari kalangan keturunan Ismail. Dibandingkan aku membebaskan 4 orang dari kalangan keturunan Ismail. Subhanallah, pada keutamaan yang besar ketika membebaskan 1 orang, ya, budak atau 1 orang dari keturunan Ismail. Bagaimana dengan 4? Betapa banyak keutamaan-keutamaan ketika dia membesar budak. Tetapi kata Rasulullah, lebih aku mencintai untuk aku duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala seusai salat subuh sampai terbitnya matahari. Wa li an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil 'ashri ila an taqruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan. Demikian pula, sungguh aku duduk bersama suatu kaum mengingat Allah SWT dari mulai salat asar sampai terbenamnya matahari, ya, zikir setelah asar dilanjutkan dengan zikir menjelang terbitnya terbenamnya matahari, itu sangat aku cintai ketimbang aku membebaskan 4 orang dari kalangan keturunan Ismail. Utama yang besar ikhwan, dan mengingat Allah SWT duduk mensabarkan diri ya. Sehingga digunakan waktu-waktu yang ada setelah salat subuh dan salat asar untuk berzikir kepada Allah SWT, baik itu zikir pagi dan zikir sore. Allah SWT nyatakan dan perintahkan dalam ayatnya, wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila, dan ingatlah oleh kalian, ingatlah engkau Rabbmu Allah SWT bukratan wa asila, di pagi hari dan di senja hari, di sore hari. Menunjukkan bahwasanya ya, di pagi dan di sore hari disyariatkan untuk kita zikir pagi dan sore. Sementara zikir pagi dan sore, kata Syekh Al-Bukhari Habibullah Ta'ala, tidak bisa diqadha jika setelah keluar waktunya. Tidak bisa diqadha kalau sudah keluar waktunya ya, karena memiliki waktu, yaitu bukrah wa asila, waktu tertentu setelah salat subuh dan setelah salat asar. Sehingga manfaatkan waktu tersebut. Qala syaikhuna fi sahih al-musnadi hadha hadisun hasan, dikatakan oleh syekh kami, kata Syekh Abdul Abbas, dalam kitab Sahih al-Musnad, itu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, hadis ini hadis yang hasan. Ya, hadis Abu Dawud dari Anas bin Malik adalah hadis yang hasan. Qala hafidhahullah ta'ala wa rawa at-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati fartahu. Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikri. Qala al-'Allamah al-Albani fi silsilah sahihah hadithun hasanun. Demikian pula Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jikalau kalian melewati Riyadul Jannah. Apa itu Riyadul Jannah? Apa Riyadul Jannah? Taman surga nih. Taman surga, Riyadul Jannah. Di mana letaknya Riyadul Jannah, taman surga? Di mana letaknya? Di Jannah. Di mana taman surga letaknya? Di baina mimbari wa baiti riyadun min riyadil jannah. Kata Rasul SAW, di antara rumahku dan di antara mimbarku itu merupakan taman dari taman-taman surga. Tanya, keutamaan tempat yang sekarang kalau antum lihat di gambar Madinah itu ada gambar hijau. Ya, pernah lihat? Ya, di kecil-kecil antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW. Ya, kalau antum lihat gambar Masjid Nabawi ada yang gambar hijau di atasnya. Tanya. Bisa dilihat nanti. Begitu di antara mimbar Ar-Rasul SAW dan rumahnya, itu riyadun min riyadil jannah. Baik. Salah satu dari taman-taman surga. Demikian pula yang lainnya, kata Rasul, jikalau kalian lewati taman dari taman-taman surga, farta'u, hendaklah kalian merumput padanya. Artinya hendaklah kalian berada padanya. Ya, ta'a artinya merumput, berdiam diri padanya. Tanya, bagaimana kalau kita lihat kambing ya, kalau mendapati taman atau mendapati rumput yang hijau, tentu dia apa? Irta'at, dia akan bersenang-senang di situ ya, menyantap rumput yang luar biasa hijau, subur, dumbur. Maka demikian pula tatkala kita melewati taman dan taman-taman surga, kata Rasulullah, farta'at, diibaratkan seperti gembala ya, yang menikmati makanan lezatnya ketika itu, untuk kita bersenang-senang padanya, berdiam diri padanya. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga? Qala, maka jawabannya, hilakul dzikri, yaitu kumpulan-kumpulan majelis zikir. ya, baik itu majelis ilmu untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama, ataupun untuk mengingat Allah SWT. Hilaq namanya, halaqah. Hilaq itu jamak dari halaqah. Ya. Kenapa disebut halaqah? Karena memutar, melingkar. Tuh, kumpulan-kumpulan orang yang ada di majelis ilmu atau di majelis zikir. Ini menunjukkan ada taman surga yang lain selain antara mimbar Rasulullah SAW dengan rumahnya. Ya. Maka jika engkau melewati kumpulan-kumpulan manusia yang mereka mengingat Allah atau mempelajari agama Allah, farta'u, berdiam diri di situ, mencrok istilahnya di situ, duduk di situ. Tayyib, sebagaimana antum telah melewati tiga pemuda, ya, yang melewati majlis Rasulullah, yang dua masuk duduk di majlis dan yang satu lewat, yang dua mendapatkan keutamaan dan yang satu Allah berpaling darinya. Berupaya. Jika kalau malaikat saja mencari majlis ilmu, majlis zikir, maka kita tentunya lebih utama untuk bisa hadir, ya, dan bisa duduk di majlis-majlis yang ada selama majlis itu ingat berdasarkan ilmu min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu dinun fanzuru amman takhudhu dinakum. Ilmu itu agama, maka dilihat dari siapa kalian mengambil agama. Qauluhu, maka sabda Nabi SAW, farta'u, diambil dari kata min rata'atil masyiyah, rata'an wa rutu'an min babi nafa'a, nafa'a yanfa'u nafa'an, ya. Asalnya rata'atil masyiyah, yaitu binatang-binatang ternak menggembala, seperti itu. Itu dari kalimat tersebut sudah digunakan di sini, ya, untuk manusia agar manusia pun senang, ya, dan tenteram menikmati majelis ilmu atau majelis zikir. Masdarnya rat'an atau rutu'an, dari bab nafa'a yanfa'u naf'an, ya, nafa'a yanfa'u naf'an. Ra'at kaifa sya'at, ya, dia mesti menggembala, ya, menyantap rumput yang ada sesuai apa yang diinginkan. Qala fil qamus, demikian pula dikatakan dalam qamus, ya, rata'a kamana'a. Rata'a ini seperti wazan mana'a yamna'u. Tayyib. Akala wa syariba ma syaa'a fi khusbin wasi'atin. Dia makan dan minum sesuai dengan kehendaknya. Tayyib. Di tempat yang lapang dan luas. Au huwal akul wa syurbu rogodan kerif, atau dia makan dan minum dengan senang hati, ya. Minum atau makan dan minum dengan senang hati, ya. Itu makna rota'a. Sehingga jangan dilewatkan taman-taman surga yang penuh dengan kesenangan, penuh kelezatan, penuh ketenangan untuk kita berada padanya. Qala hafidhahullah ta'ala wa rawa at-Tabrani fil mu'jamil kabir, demikian pula Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Mu'jamul Kabir an Suhail ibn Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qawmun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jal fihi fayaqumuna hatta yuqal lahum qumu قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي فِي صَحِيحِ التَّرْغِيبِ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ. Hadis ini sahih karena ada penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Dari Suhail bin Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis yang majlis tersebut mereka gunakan untuk mengingat Allah Azza wa Jal padanya, kemudian mereka berdiri darinya, beranjak dari majlis tersebut, sehingga dikatakan bagi mereka, Qumu qad ghafarallahu lakum, berdirilah kalian, sungguh Allah SWT telah mengampuni kalian, telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan telah diganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. usai dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali ingat, kembali tunduk, kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada mereka, berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian dan telah diganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan keutamaan dari keutamaan-keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tentunya ilmu dan zikir yang akan memberikan rasa khasyah, rasa khauf, rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali keluar dari majlis zikir atau majlis ilmu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai orang yang jeli, lancang dan berani terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakan dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jenis orang-orang yang jeli, yang lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hendaklah keluar dari majlis tersebut, dia semakin dekat, semakin cinta, semakin rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin gemar dalam beribadah. Maka itulah majlis yang diinginkan. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada fasa berikutnya. Qala Syekh Abdullah Ta'ala faslun fi dhikri ma yata'allaku bi adabin yanbaghi mura'atuha fi majalis ahli al-ilmi wa dhikri. Fasal yang membahas dan menyebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan adab yang selayaknya untuk diperhatikan, yanbaghi mura'atuha, selayaknya, seyogianya untuk diperhatikan adab tersebut fi majalis ahli ilmi wa dzikri, ketika seseorang berada di majlis ahli ilmi dan berada di majlis dzikir. Tayyib, kullu syai'in lahu adab, segala sesuatu itu memiliki adab, memiliki tata kromo, bagaimana sopan santunnya, bagaimana adabnya. Islam perhatian, dalam mengajari adab, bukan PPKN, bukan Pancasila yang mengajari adab, tetapi syariat Islam. Allah SWT telah menunjukkan kepada kita sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, dan telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik bagi diri-diri kalian. Demikian pula kata Rasul, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Demikian pula kata Rasul dalam hadis yang lainnya, athqalu mizanil muslimi wa athqalu mizanul mu'mini yaumil qiyamah ahsanuhum khuluqa, yang paling beratnya di timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu para ulama sebelum mereka mempelajari ilmu dari ulamanya, dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya, maka yang pertama kali mereka pelajari adalah adab. Mereka pelajari adalah adab. Oleh karena itu kata Lais Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, antum ma qalilin minal adabi ahwaju minal kathiri minal ilmu, alal kathiri minal ilmu. Kalian memiliki adab yang sedikit itu lebih dibutuhkan ketimbang memiliki banyak ilmu tanpa adab. Beradab dengan ilmu yang sedikit itu lebih baik ketimbang memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak beradab. Lancang kepada Allah SWT, lancang kepada ahlul ilmi, para ulama yang telah membimbing dia, mengarahkan dia, kemudian menyepelekan, menganggap ringan, menganggap enteng arahan-arahan dari para ulama atau bahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. yang datang kepadanya. Tayyib. Maka di mana letak adab yang dimiliki oleh para hamalatul ilm, para pembawa ilmu? La budda ya minal adab au minal adab, ya mesti kita semua memiliki adab, tentunya adab ma Allah, adab ma rasulihi, wa adab ma al ibad, adab bersama Allah SWT, bersama rasulnya, dan bersama makhluk Allah SWT yang lainnya. Maka salah satu yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang menimba ilmu, baik di kalangan para masyayikh, para asatidzah, atau para mustafidin, orang-orang yang mampu memberikan faedah kepada kita, atau kita hadir bersama yang lainnya di majlis zikir, hendaklah diperhatikan adab tersebut. Ya. Bukan salafi tanpa basa-basi, akhirnya apa? Tidak mengenal adab. Selonong boy istilahnya. Ya. Semua justru kita antum semua aulan nasi bil adab, manusia yang paling utama untuk memiliki adab dan akhlak yang mulia ketimbang mereka-mereka, ya, orang-orang yang jauh dari jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya adab yang baik manakala hal itu sesuai dengan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Nyatalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, apa yang ada dalam Al-Qur'an dari perintah ataupun larangan, maka itulah telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qala Rahimahullah taala fi hadzal fasri, uhibbu an adzkura laka ba'd al-adab التي لا بد أن نسلكها وأن نتحلى بها عند جلوسنا في مجالس العلم والذكر. Dalam fasal ini kata Syekh, ya, kami menginginkan untuk menyebutkan beberapa adab, beberapa, tidak semua, ya, karena tipisnya tulisan yang beliau tulis, singkatnya tulisan yang beliau tulis. Kami inginkan untuk menyebutkan beberapa adab yang adab tersebut mesti dan harus untuk ditempuh dan dilaksanakan serta dijadikan hiasan, ya, kita berhias dengannya. Adab tersebut kita menempuhnya, kita melaksanakannya, serta kita berhias dengannya ketika kita duduk di majelis ilmu ataupun di majelis zikir. Sehingga telah boleh ilmi, para penuntut ilmu, mereka lah orang-orang yang arfa'u adaban, yang paling tinggi adabnya. Baik itu adab bersama syekhnya, atau adab bersama ilmu, ataupun adab bersama teman-teman duduknya di majelis ilmu. A'zamuha, dan yang paling agungnya dari adab ketika kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu ataupun majelis zikir, hal itu amrun la tunalu hadhihi al-ataya wal ujur illa bihi. Suatu perkara yang tidak akan diraih pemberian-pemberian ini atau pahala-pahala ini kecuali dengannya. Ala wa huwa, tiada lain pahala yang agung dan mulia tersebut dan paling besarnya di sisi Allah SWT, an tabtaghi bijulusika fi hadhil majalisi wajh Allah. Engkau inginkan, engkau tujukan dengan duduknya engkau di majlis-majlis ini, tiada lain wajah Allah SWT. Ini yang paling besarnya, yang paling agungnya, ya, sehingga adab yang harus kita miliki di atas segala sesuatu sebelum adab-adab yang lainnya, ketika kita duduk di majlis ilmu, ya, ketika kita pergi ke Jakarta, pergi ke Bantul, pergi ke yang lainnya, yang di sana ada majlis-majlis ilmu, majlis zikir, tiada lain yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas. Yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Tidak ada yang mengalahkan keikhlasan. Perkara apapun, bahwasanya ikhlas sungguh perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Tidak ada perkara dunia yang bisa menebus keikhlasan. Wajah Allah SWT. Karena syaitan harisun ayusrifakum anil haq. Syaitan sangat bersemangat untuk melencengkan ya, kita semuanya, melencengkan antum semuanya dari jalan yang benar. Bagaimana untuk meracuni, mengotori niatan-niatan, tujuan-tujuan kita ketika kita duduk di majlis ilmu. Ya. Ada kalanya untuk karena si fulan. Ya. Ada kalanya untuk apa? Setor muka. Ya dan billah. Ya. Hadir di majlis ilmu untuk apa? Setor muka. La ilaha illallah. Jangan niatan-niatan yang keji seperti itu. Niatan-niatan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Tapi harapkan, tujukan hal itu untuk mengharap wajah Allah, keriduan Allah, kecintaan Allah SWT, amalan yang kelak ya, Allah semakin cinta, semakin rida terhadap diri kita ketika kita memenuhi panggilannya. Sudah kita sebutkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah SWT dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Apa salah satu panggilan Allah SWT? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu. Dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan dari kisah jin yang akan datang ya, ketika mereka hadir di majlis ilmu. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, kata jin, sambutlah seruan Allah SWT ketika mereka mendengar ilmu. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, wahai kaum kami, sambutlah ajakan Allah SWT dan imani seruan tersebut, ajakan tersebut. Maka dengan hal itu, yaghfir lakum min dhunubikum, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin adim, dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Siapa itu ikhwan? Al-jin, para jin ya, ketika mendengar seruan Allah SWT, petunjuk ya, ilmu. Maka tentunya kita manusia yang Allah SWT sebutkan, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Jadi tentunya kita lebih layak, lebih utama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan pula dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, al-ikhlas ikhwah, ya, untuk senantiasa menjaga hati ya, li'anna al-qalba tataqallab, karena hati bolak-balik ya. Antum telah ketahui hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As dalam Sahih Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad baina usbu'aini min aswabi'ir rahman yusarrifuhu kayfa yasha, wa kana yaqul Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya, sehingga pantas wajar kalau hati kita terkadang ya, bertujuan seperti ini, terkadang yang lain. Sehingga untuk terus dan terus memohon at-tahdzib, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dikokohkan di atas ikhlas fil ilmi wad da'wah wat ta'lim ya, baik dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah dan yang lainnya, dari amal-amalan taat kepada Allah SWT, agar senantiasa diberikan rizki al-ikhlas, rizki al-ikhlas dalam beramal. Tanya, karena itu Rasulullah Ibn Uyainah, ma min syai'in ashaddu alayya ma alajtu ala syai'in ashaddu alayya min nafsi li'annaha tataqallabu. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku mengobatinya melainkan hati. Ya, melainkan hati. Dikarenakan hati senantiasa berbolak-balik. Ya. Di pagi hari terkadang ini, tidak lama kemudian terkadang seperti ini tujuannya. Terus dan terus ikhwati fillah meminta dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin dosanya diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang, tapi kendati pun demikian Rasulullah bersemangat untuk dikokohkan agar senantiasa ikhlas dalam amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Ya, lebih utama dan lebih layak untuk meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ikhlas. Rawa al-Imam Ahmad fil Musnad an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداه مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال الألباني رحمه الله تعالى في سورة الترغيب والترهيب صحيح لغيره. حديث صحيح dengan yang lainnya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, baik itu laki-laki atau perempuan, mereka berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka inginkan dengan berkumpulnya mereka di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid yang ada untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali mengharap wajah Allah. Tidaklah mereka berkumpul di masjid-masjid Allah SWT melainkan untuk mengharap wajah Allah SWT. Tidak ada tujuan yang lain, ya, tidak ada keinginan yang lain. Yang dia inginkan wajah Allah, keriduan Allah, kecintaan Allah. Melainkan kata Rasul, nadahu munadin minas sama, ada seseorang yang menyeru dari langit, yang memanggil dari langit dengan mengatakan anqumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, sungguh telah diampuni dosa-dosa kalian, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan telah diganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah, ini keutamaan ya zikir ataupun menuntut ilmu yang didasari dengan ikhlas mengharap wajah Allah SWT. Ini bukan perkara yang sulit, ya. Ahwan, ini bukan perkara yang mudah, ya. Untuk kita memperbaiki hati bukan perkara yang mudah. Butuh di sana ada mujahadah, jihad, kesungguhan, ya, untuk melawan syaitan, ya, agar senantiasa, ya, kita bisa meluruskan niat. Sehingga para ulama, para salafun salih, mereka mengatakan sejenak saja seseorang bisa ikhlas kepada Allah SWT, itu merupakan keutamaan yang besar bagi dia di hadapan Allah SWT. Jadi kalau dia bisa mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua atau adab yang lainnya, wa minha al-insatu lil mutakimi. Diam mendengarkan orang yang berbicara. Mendengarkan sang guru yang berbicara, syekh ataupun ustaz atau yang lainnya yang memberikan faedah, yang memberikan ilmu kepada kita. Tidak ngobrol, ya. Kenapa? Karena tujuannya kita dari rumah menuju majelis ilmu jauh-jauh, ya. Kita mencari majelis ilmu jauh-jauh, kita ke Jakarta atau ke yang lainnya yang sana ada majelis ilmu, untuk apa? Menuntut ilmu, mengharap wajah Allah SWT. Bukan datang-datang ke sana apa? Teleponan di majelis ilmu, ya. Atau ngobrol dengan temannya, ya. Apalagi di zaman sekarang, ya. Kenapa? Sudah merasa enteng dengan adanya apa? Ah, nanti ada rekaman ini, ya. Gak dengar sekarang, nanti bisa dengar rekaman di rumah. Sehingga di majelis ngobrol atau sibuk yang lain, nanti kan bisa dikirim lewat WA, ya. sudah matang tinggal dengar. Ya, sehingga adab-adab majlis ilmu terkadang diremehkan. Ya. Sehingga jika kita mampu, subhanallah, dihentikan sejenak dari perkara-perkara yang akan menyibukkan kita dari mengingat Allah SWT di majlis-majlis ilmu. Ya. Motor dikunci, ya, HP diberhentikan dulu, ya, sehingga tidak ada faktor yang akan mengganggu kelezatan kita dalam mengingat Allah SWT dalam menimba ilmu. Ya, ini untuk berdiam mendengarkan orang yang berbicara. Al-Imam Malik menyukai hal itu. Al-Imam Malik di masa hidupnya mengamalkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Al-Imam Malik di masa hidupnya mengamalkan ayat ini. Ya, Allah SWT firmankan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara-suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Malikan yaqul wa kuntu uhibbu. Aku menyukai ketika dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tatayyub, berhias, memakai wangi-wangian dan diam mendengarkannya. Yang padahal ayat ini turun ketika di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau menganggap hal ini berlaku meskipun Rasulullah sudah meninggal, yaitu dengan kita diam ketika dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum. Jangan diangkat suara-suara kita. Demikian pula antum telah ketahui bagaimana atsar atau hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna fi ru'usina tayrun. Rasulullah keluar ke tengah-tengah kami seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung. Ya. Tetap burung tersebut tidak terbang, tidak apa, menunjukkan khusyuknya mereka para sahabat, ya, untuk mendengarkan petuah-petuah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajangan-wajangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama Syekh menukil di surat Al-Ahqaf ayat yang 39, qala Allah azza wa jalla, wa idh sarafna ilayka nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Tatkala kami hadapkan kepada engkau wahai Muhammad sekelompok dari kalangan jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan, maka tatkala mereka hadir di majlis, di halaqah yang di sana dibacakan Al-Qur'an, mereka mengatakan kepada yang lainnya, ansitu, diamlah kalian sebagai adab ketika Al-Qur'an dibacakan. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ketika dibacakan Al-Qur'an, maka diam, dengarkan, ya, agar kalian mendapatkan rahmat. Maka demikian pula jin, menunjukkan jin itu beradab, tahu tata kromo, ya, bagaimana kalau mendengarkan Al-Qur'an. Maka mereka perintahkan kepada teman-teman yang lainnya, ansitu, diam, dengarkan Al-Quran. Menunjukkan jin hadir di majlis ilmu. Jin mendengarkan manusia yang mereka membacakan Al-Quran, membacakan peringatan. Jangan dikira jin itu tidak menuntut ilmu. Sama seperti kita halnya. Di antara mereka pun ada kelompok-kelompok yang gemar untuk mendengarkan ilmu, mencari majlis ilmu, duduk bersama manusia untuk mempelajari agama Allah SWT. Maka tatkala mereka jumpai majlis seperti itu yang di sana dibacakan Al-Quran, mereka terdiam mendengarkan, ya, merenungi dari ayat yang dibacakan. Kemudian dampaknya setelah mereka dengar ayat-ayat yang dibacakan dalam majlis ilmu, falamma qudiya, setelah hal itu selesai, wallau ila qaumihim mundhirin, mereka pergi kepada kaumnya, ya, menghadap kaumnya yang tidak hadir di majlis ilmu, memberikan peringatan kepada mereka dari perkara-perkara yang mereka dengar di majlis ilmu. Subhanallah, itu jin ikhwah. Ya, mereka mampu memberikan peringatan pada kaumnya yang tidak ikut hadir bersama mereka di majlis tersebut. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara jin tidak ada nabi. Ya, jin tidak ada nabi, tapi jin yang ada pada mereka mungzir, pemberi peringatan. Sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dipanggil dan diundang untuk memberikan nasihat dan taujihat kepada kalangan jin. Sebagian mereka gemar dan suka serta ingin untuk mendengarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah yang lainnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.